Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita masuk pembahasan jim ha dal. Bahasa Arab itu akar katanya selalu tiga huruf. Jim ha dal. Mengerahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Mengerahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Tulis di atas. Jim ha dal. Mengerahkan segenap. Segenap apa tadi? Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Jahada yujahidu. Jahada. Orangnya mujahid. Maka disebut mujahid fi sabilillah. Ijtahada. Ijtahada. Orangnya mujtahid. Mujtahid. Jahada mujahid. Kenapa dia disebut mujahid? Karena dia mengerahkan nyawanya, hartanya, ditinggalkannya anaknya, bininya, rumahnya, kebunnya, mengerahkan segalanya untuk menolong agama Allah. Maka dia disebut dengan mujahid. Dikerahkannya otaknya, akalnya, pikirannya, hatinya untuk melahirkan hukum. Maka dia disebut dengan mujtahid. Maka ada disebut dengan imam mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu disebut dengan imam mujtahid. Jadi mujahid dengan mujtahid akarnya satu. Dari huruf jim ha dal. Jelas? Nanti tulis di atas. Kita lanjutkan. Lanjut. Kitab jihad atau peperangan. Jihad artinya peperangan terhadap kafir yang dipandang musuh untuk membela agama Allah atau li'i'lai kalimatillah. Kaf. Kaf. Fa. Kaf. Fa. Ro. Kaf. Fa. Ro. Orangnya disebut dengan kafir. Kaf. Fa. Ro. Artinya menutupi. Bahasa Inggrisnya cover. Cover itu kan artinya menutup kan. Ini buku ini hard cover. Hard cover. Nutup. Penutupnya tebal. Cover itu penutup. Apa yang ditutupinya? Nikmat. Nikmat apa yang ditutupinya? Apa nikmat yang paling besar? Apalah nikmat yang paling besar? Apa nikmat paling besar? Iman. Dari mana antum tahu iman? Dari Nabi Muhammad. Orang yang menutupi nikmat Nabi Muhammad, artinya dia tak percaya kepada Nabi Muhammad. Semua orang yang tak percaya kepada Nabi Muhammad, berarti dia menutupi nikmat. Menutupi nikmat. Nikmat apa? Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang yang tak percaya kepada kedatangan Nabi Muhammad. Kau tahu Muhammad? Tahu. Siapa dia? Ya manusia biasa aja. Maka dia kafir. Menurut antum Nabi Muhammad itu siapa? Nabi. Yasin, innaka laminal mursalin wa ma Muhammadun illa rasul. Siapa yang tidak meyakini dia rasul utusan Allah, maka dia menutupi nikmat, berarti dia kafir. kafir. Tapi kafir dibagi dua. Satu namanya kafir zimmi. Dia memang tak percaya Nabi Muhammad, tapi dia bertetangga sama kita, kawan akrab, kawan baik, tempat belanja. Dia memang tak percaya Nabi Muhammad. Dia zimmi. Zimmi artinya dalam tanggungan. Tak boleh diganggu. Dalam tanggungan. Kamu dalam tanggungan saya. Pergi kita makan di rumah makan. Kamu dalam tanggungan saya. Siapa yang bayar? Kita yang bayar. Karena kita bilang kau dalam tanggungan saya. Betul kau tanggung aku. Tehnya aja. Nasi aku kau yang tanggung. Yang satu lagi namanya kafir harbi. Harbi artinya karena dia, nanti ada sebabnya, diperangi. Diperangi. Jihad ini melawan yang ini atau yang ini? Harbi. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Jihad peperangan terhadap orang kafir, buat dalam kurung kafir harbi. Yang dipandang musuh untuk membela agama Allah. Tujuannya? Tujuan perang. Tujuan perang yang menjadi pokok ialah untuk membela, memelihara, dan menjunjung tinggi agama Allah. Islam mengizinkan berperang dengan menentukan sebab-sebab dan maksud yang dituju dari peperangan itu, yaitu untuk menolak kezaliman, menghormati tempat-tempat ibadah, menjamin kemerdekaan bertanah air, menghilangkan fitnah, dan menjamin kebebasan setiap orang memeluk dan menjalankan agama. Dalam hadis dijelaskan bahwa yang dimaksud berperang bukanlah karena menginginkan harta rampasan, menampakkan keberanian, bukan karena mau baju besi, gelang emas, tombak, pedang, kuda, bukan. Bukan mau menampakkan keberanian, paling berani, paling gagah, paling perkasa, paling hebat pakai pedang, bukan. Bukan menunjukkan kemegahan, bukan pula karena marah, bukan karena dendam, tapi karena supaya agama Allah menjadi tinggi dan terpelihara dari gangguan. Mari kita tinjau peperangan semacam itu dalam hukum Islam, sebab-sebab dan alasan yang membolehkan perang. Apa maksud tujuan perang? Uzina diizinkan. Uzina diizinkan. Lillazina yuqatalun. Lillazina bagi orang-orang. Yuqatalun yang diperangi. Maka dalam Islam itu dasarnya adalah diperangi dulu, bukan memerangi. Tapi setelah diperangi baru dia membela diri. Biannahum zulimu, mereka dianiaya. Yuqatalun diperangi. Zulimu dianiaya. Wa innallaha sesungguhnya Allah ala nasrihim menolong mereka. Laqadir sanggup. Allazina orang-orang yang ukhriju diusir. Nah, lingkari itu. Yuqatalun diperangi. Zulimu dianiaya. Ukhriju diusir. Diperangi diam. Dianiaya diam. Diusir diam. Itu namanya orang apa? Orang bodoh. Bloon. Bonga. Mesti melawan. Kalau antum di ini melawan atau tidak? Melawan itu namanya jihad. Semut aja diinjak melawan. Tak percaya kalian? Masukkan kaki ke dalam sarang semut. Kalau tak melawan dia. Bighairi haq. Diusir dari kampung tanpa kebenaran. Illa ayakulu rabbunallah. Mereka berkata Tuhan kami Allah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Kalaulah manusia ini tidak saling mempertahankan, yang ini dianiaya, yang ini membalas, yang ini dizalimi, yang ini membalas. Lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu. Maka sudah lamalah hancur tempat-tempat ibadah. Yuzkaru fiha ismullah. Di situ disebut nama Allah katsira banyak. Walayan surannallahu man yansuruh. Jangan kalian takut. Kalau kalian tolong agama Allah ini, maka Allah akan menolong kalian. Innallaha la qawiyyun aziz. Allah Maha kuat, Maha perkasa. Alladzina orang-orang yang in kalau makannahum fil ard. Kalau kami kasih dia kekuasaan di bumi ini, aqamus shalah, mereka akan menegakkan, wa atuz zakah, akan membayar. Wa amaru bil ma'ruf, mereka melakukan amar. Wa nahau anil munkar, melakukan lahi munkar. Walillahi aqibatul umur, segala akhir kesudahan sesuatu Allah yang akan menjadi. Jika ditanya orang, apa tuh orang Islam teroris perang. Kau belum belajar lagi kitab jihad. Perang itu boleh dilakukan kalau orang itu dibunuh, dizolimi, diusir, barulah dia melawan. Waqatiluhum, perangilah mereka. Siapa yang diperangi? Yang tadi, yang memerangi, yang membunuh, yang menzolim, yang mengusir itu, perangilah mereka. Hatta la takuna fitnatun, supaya tak ada fitnah. Supaya jangan lagi ada fitnah. Fitnah dalam kurung siksa. Fitnah itu artinya siksa. Wa yakuna ad-dinu lillah, supaya agama itu hanya semata untuk Allah. Fa inin tahau, kalau mereka berhenti, fala udwana. Kalau mereka berhenti, mereka tidak lagi memerangi kamu, mereka tak lagi menzalimi kamu, mereka tak lagi mengusir kamu, fala udwana. Jangan ada permusuhan. Jangan ada permusuhan illa 'ala adh-dhalimin. Boleh permusuhan itu hanya pada orang yang zalim. Bukan karena beda agama, itu tetangga beda agama, bakar rumahnya, hancurkan, ambil sepeda motornya. Islam tidak begitu. Kalian luruskan pemahaman ini. Maka kita bahas betul jihad. Kalau ada orang yang mengatakan asal beda agamanya, bakar rumahnya, halal hartanya, ambil TV-nya, itu bukan jihad. Itu apa itu? Jahat. Tapi kalau kita diperangi, dibunuh, diusir, melawan kita, itu namanya? Jihad. Lanjut. Di dalam ayat-ayat tersebut, jelaslah bagaimana Islam mengatasi semua paham dan ajaran. Di situ dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa maksud peperangan itu adalah untuk menangkis serangan. Menangkis serangan. Menghentikan kezaliman dan penganiayaan. Oleh karena itu, jika penyerang sudah menghentikan serangan dan kezalimannya, tidak membuat fitnah dan kekacauan lagi, habislah kewajiban memerangi mereka itu menurut hukum agama Islam. Berarti peperangan itu tidak boleh dimulai atau diteruskan lagi. Tak boleh dimulai lagi, tak boleh diteruskan. Terus. Kecuali terhadap mereka yang menganiaya atau yang zalim, yang masih melakukan penganiayaan dan kezaliman, yang masih suka menghasut-hasut, memfitnah, mengacau, dan memaksa-maksa orang meninggalkan agama atau merintangi orang beramal. Ya. Menurut agama Islam, membuat-buat fitnah, memaksa-maksa, dan merampas kemerdekaan orang memeluk dan menjalankan agamanya adalah kesalahan yang amat dimurkai Allah. Lebih dimurkainya daripada membunuh orang. Adapun ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslim memerangi segenap kaum musyrik di mana juga mereka bertemu dengan tidak diberi ampun. Perintah-perintah yang serupa itu ialah perintah sewaktu dalam peperangan. Ketika perang. Kalau jumpa kamu dengan orang musyrik, maka perangilah mereka. Itu ayatnya ketika terjadi perang, bukan ketika damai. Api peperangan sedang berkobar, bukan sebab untuk menyatakan perang. Waqatilul musyrikin, bunuhlah orang yang musyrik, kafatan semuanya. Ketika perang. Kapan itu? Kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangi kamu. Kalau mereka memerangi kamu, balaslah perangi mereka. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Tahulah kamu bahwa Allah bersama orang yang takwa. Jangan waktu perang itu ada keinginan kalian, kalian perangi karena mau ngambil kebunnya, mau ngambil rumahnya. Ingat, Allah tahu. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu jumpa mereka. Jumpa di pasar, bunuh mereka. Jumpa di kebun korma, bunuh mereka. Jumpa di jalan, bunuh mereka. Kapan itu? Waktu perang. Waktu perang. Bukan setelah baca ayat ini, kalian pergi ke pasar pagi, kalian bunuh semua tukang sayur situ. Cabut pedang. Apa agama kau? Tak Islam. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Ambil kangkung-kangkungnya. Wa akhrijuhum, usir mereka dari kampungnya. Min haitsu akhrajukum, kalau kamu diusir. Infiru, berangkatlah menghukum medan perang. Khifafan, baik dalam keadaan ringan. Wasiqalan, maupun dalam keadaan berat. Ringan, tak ada tanggungan. Berat, istri sedang hamil tua. Wajahidu, berjihadlah kamu. Bi amwalikum, dengan harta. Wa anfusikum, dengan nyawa. Fi sabilillah, di jalan Allah. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu. Terus. Dari ayat-ayat ini dan sebagainya, dapat kiranya kita mengerti bahwa semuanya itu berkenaan dengan peristiwa sedang berkobarnya api peperangan. Di saat itu, hendaklah kaum muslim dikerahkan untuk mengadakan perlawanan dengan sebaik-baiknya, sampai tercapai kemenangan yang sempurna, yaitu tercapainya keamanan dan kesentosaan bagi setiap pemeluk agama Allah, sampai agama Allah tegak berdiri, tidak diganggu dan difitnah lagi oleh pengacau dan perusak. Selama petunjuk, peperangan, dan pengajaran yang baik-baik tidak dapat menghentikan kejahatan dan kekejaman, selama orang tidak suka hidup rukun dan damai terhadap sesamanya, selama ada orang yang tidak menghendaki keadilan dan kemerdekaan menjalankan agama, selama masih ada orang yang berniat jahat terus-menerus untuk mendapat jalan melakukan kejahatannya itu, maka selama itu tentu peperangan tidak dapat dihindarkan. Di hadapan bukti-bukti kenyataan seperti tersebut, Islam tidak akan tinggal diam, berpangku tangan, dan bersikap masa bodoh, tetapi pasti dihadapinya dengan sikap yang tegas dan nyata. Setiap muslim diperintahkan supaya senantiasa siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Wa'iddu, siapkanlah lahum, untuk musuh-musuhmu, mastata'tum, sekemampuan kamu, min quwatin, kekuatan, wa mirribatil khail, tali-tali kekang kuda. Kuda kalian mesti siap. Turhibu nabihi aduwallah, membuat musuh Allah itu gentar. Wa aduwakum, musuh Allah itu musuh kamu juga. Terus. Adapun umat Islam diperintah mengadakan persiapan, kekuatan yang cukup untuk menghadapi setiap bangsa yang berniat jahat. Mudah-mudahan dengan persiapan itu, niat jahat tadi tidak akan langsung, dan peperangan tidak akan terjadi, sehingga terjaminlah keamanan dan perdamaian. Tetapi, jika bencana peperangan itu tidak juga dapat dielakkan, sedangkan kita berada di pihak yang benar, maka barulah kita diizinkan mengangkat senjata membela kebenaran. Banyak lagi ayat yang bersangkutan dengan peperangan jika kita ikuti, pelajari, dan periksa sebab-sebab turunnya. Serta kita selidiki pula peristiwa peperangan yang terjadi di masa hidup Rasulullah SAW. Kita akan yakin bahwa peperangan yang diizinkan Islam ialah peperangan yang bersifat membela, bukan bersifat menyerang. Akan tetapi, jika peperangan... Garis bawah itu, membela, bukan menyerang. Membela diri maksudnya, membela agama Allah. Terus. Akan tetapi, jika peperangan yang diizinkan itu telah dinyatakan, maka ketika itu setiap muslimin dan muslimat diwajibkan mengangkat senjata dengan tulus dan ikhlas untuk menunaikan kewajiban suci menaati perintah pucuk pimpinan tertinggi yang ada di tangan ulil amri. Kalau kata ulil amri perang, perempuan ikut apa tidak? Kalau kata ulil amri perang, perempuan ikut apa tidak? Baris ketiga dari bawah, coba tengok. Maka ketika itu siap setiap muslimin dan muslimat. Lingkari muslimat tuh. Ada kalian di situ. Kalau kata ulil amri, perang kita melawan orang kafir yang mengganggu, mengusir kita, kalian ikut tidak? Apa ikut kalau cuma masak mie goreng? Itu artinya perempuan itu ikut berperang. Perempuan yang berperang sampai membunuh orang kafir musyrik banyak, tapi di antara yang paling terkenal namanya Nusaybah. Tulis di bawah halaman 450. Nusaybah ikut berperang dan berhasil membunuh orang. Pakai tiang kemah dibunuhnya. Masuk orang itu ke dalam kemah, dibunuhnya pakai tiang kemah. Kalian mesti berlatih. Jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan. Sebagaimana telah diterangkan di atas, di saat peperangan yang diizinkan itu telah meletus, tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan diwajibkan mengangkat senjata untuk menunaikan kewajiban suci guna mendapat keridhaan Allah. Maka apabila tentara Islam telah masuk ke medan perang, haram atas mereka mundur dan lari dari gelanggang perang. Mereka dituntut menjalankan kewajiban suci dengan semangat yang bernyala-nyala, gagah berani, kuat, tahan, dan sabar. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, iza laqitum, kalau kamu berjumpa, allazina kafaru, dengan orang kafir harbi, kafir perang, zahfan, fala tuwalluhumul adbar, jangan, yang sedang menyerang, zahfan, sedang menyerang, Fala tuwallu, jangan kalian mundur, adebar, berpaling ke belakang. Wa man yuwallihim, siapa di antara kamu yang membelakangi mereka yauma izin duburahu, hari itu, illa mutahadrifan, kecuali dia berbelok untuk bersiasat. Mundur dia, disangka musuh dia mundur, padahal dia mau berputar, bersiasat. Liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia sesungguhnya mau kembali kepada satu kelompok. Kebetulan ada pasukan di sana. Dia mundur itu bukan mundur mau lari, tapi mau menggabungkan diri ke pasukan sana. Faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Siapa yang tidak yang dua ini, mundurnya bukan karena mau strategi perang, mundurnya bukan karena mau menggabungkan diri dengan pasukan, maka sesungguhnya dia sudah dimurkai Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempatnya neraka jahannam. Wa bi'sal masir, itulah tempat yang paling buruk. Terus, hukum ini oleh Allah Subhanahu wa taala disertai jaminan kemenangan apabila tentara musuh 10 kali lebih banyak daripada tentara Islam atau 2 kali sebanyak tentara Islam. Ya ayuhan nabi, hai nabi. Buat nabi di situ maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad. Harridil mu'minin, kasih semangat orang beriman. Alal qital, untuk perang melawan orang kafir. Zim harbi. Iyakum minkum insyrun, kalau kamu ada 10 orang. Sobirun, sabar. Yaglibu mi'atain, mengalahkan 200. 20 yang sabar, mengalahkan 200. Iyakum minkum mi'atun, kalau kamu ada 100. Yaglibu alfan, mengalahkan 1000. Minal ladina kafar, orang kafir. Biannahum qaumun la yafqahun, karena mereka orang yang tak tahu. Al-an, sekarang. Khaffafallahu ankum, Allah meringankan kamu. Wa 'alima anna fikum dha'fa, Allah tahu kamu lemah. Yakum minkum mi'atun sabiratun, kalau di antara kamu ada 100 yang sabar. Yaghlibu mi'atain, bisa mengalahkan 200. Yakum minkum alfun, kalau kamu ada 1000. Yaghlibu alfain, mengalahkan 2000. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Sabar di situ bukan diam. Sabar di situ berarti berjihad. Terus, menurut keterangan kitab tafsir Muhammad Abduh, dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa keadaan umat Islam ada dua macam. Dua macam. Satu. Satu, ketika umat Islam dalam keadaan kuat, ketika itu umat Islam pasti dapat mengalahkan musuh 10 kali dari bilangan tentara Islam. Berarti seorang muslim pasti dapat mengalahkan 10 orang musuh, 100 orang tentara Islam pasti dapat mengalahkan 1000 orang tentara musuh. 1000 orang tentara Islam pasti dapat mengalahkan 10.000 musuh dengan pertolongan Allah. Dua, ketika umat Islam dalam keadaan lemah, ketika itu mereka wajib mengalahkan satu lawan dua. Berarti seorang muslim wajib mengalahkan 2 orang musuh. 10 orang tentara Islam pasti dapat mengalahkan 20 orang musuh. 100 orang muslim hendaklah dapat melawan 200 orang musuh. 1000 orang bala tentara Islam hendaklah dapat memusnahkan 2000 orang musuh dengan pertolongan Allah. Jadi paling sedikit seorang muslim dapat melawan 2 orang musuh kalau umat Islam dalam keadaan yang selemah-lemahnya. Inilah sekurang-kurangnya kewajiban dalam peperangan. Selemah-lemahnya orang Islam, satu orang bisa mengalahkan 2. Satu mengalahkan 2. Kalau mengalahkan ngantuk aja tak bisa, cuma mengalahkan musuh. Ustaz tuh nampaknya 2. Kadang-kadang 3, Ustaz. Kadang-kadang lari bibir Ustaz ke samping. Cuma mau mengalahkan musuh. Musuh yang pertama adalah diri kita sendiri. Melawan malas, melawan ngantuk, melawan tidur. Lawan diri sendiri baru bisa lawan orang lain. Hukum berperang, apa hukum berperang itu? Wajib, sunat, makruh, mubah, halal, haram. Terus, hukum berperang. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum berperang adalah fardu ain atas tiap-tiap orang Islam, tetapi yang lebih hak hukum berperang itu ialah fardu kifayah. Artinya wajib atas sejumlah umat Islam. Kalau ulil amri kita memerintahkan kita berperang karena musuh sudah menyerang, membunuh, memerangi, menganiaya, mengusir dari kampung. 4 syaratnya. Mereka sudah membunuh, memerangi, menganiaya, mengusir dari kampung. Kata ulil amri, jihad, Allahu Akbar. Maka pergilah orang Pekanbaru 100 orang. Kita di sini tak ikut. Apakah kita berdosa? Saya ulang sekali lagi. Orang kafir sudah membunuh, mengusir, menganiaya. Apa lagi? Memerangi. Kata ulil amri, sudah masanya sekarang berjihad, perang. Allahu Akbar. Orang Pekanbaru 100 orang pergi bertempur. Kita tak ikut. Apakah kita berdosa? Tidak. Kenapa kita tak berdosa? Karena sudah ada yang... Karena fardu kifayah. Kalau fardu ain? Semuanya wajib. Terus. Akan tetapi, kalau sebagian umat telah mengerjakan serta telah cukup bilangannya menurut keperluan pada waktu itu, maka terlepaslah kewajiban itu dari orang lain yang tidak mengerjakannya, kecuali apabila keadaan yang memaksa, maka ketika itu barulah berlaku hukum fardu ain. 10 November itu hari apa? 10 November. Hah? Siapa yang bilang hari pahlawan tadi? 10 November hari pahlawan. 10 November orang cuma tahu 10 November, 10 November. Hari pahlawan. Sebelum itu ada lagi 22 Oktober. Resolusi jihad. Wajib berjihad. Yang mengeluarkan resolusi jihad Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Tapi orang yang tahunya dia 10 ni lah. Mana mau orang berjihad kalau tidak ada yang memerintahkannya jihad. Terjadinya perlawanan 10 November terhadap Belanda karena ada perintah jihad. Dari siapa? Dari ulil amri. Kita waktu itu belum punya sultan. Sultan terpecah-pecah. Maka dari ulama. Ulama memerintahkan. Sultannya ada, tapi waktu itu sedang terjajah Belanda. Maka datanglah ulama menyerahkan jihad. Keluar namanya resolusi jihad 22 Oktober yang diperingati dengan hari santri. Jadi negara ini merdeka karena jihad. Yang berjihad itu santri. Maka benteng pertahanan umat Islam ini pesantren. Kalau pesantren tumbang habis, kiamat dunia. Kalian mesti tahu tuh. Nah, nanti ditanya orang, apalah kalian ini? Cuman belajar ngapal Quran. Oh, ini siap jihad nih. Yang macam-macam kau, potong leher kau nanti. Terus. Ketika hukum berperang masih fardu kifayah. La yastawil qa'idun minal mu'minin. Tak sama orang yang qa'idun, duduk-duduk aja. Ghairu ulid barari. Duduk-duduk, tapi bukan yang uzur. Uzur itu orang tua, udah mau mati, sakit-sakitan itu. Wal mujahidun, tak sama antara orang yang duduk-duduk tak mau perang dengan mujahidun yang pergi perang fisabilillah. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan nyawa mereka. Fadhalallahu al-mujahidin, Allah melebihkan mujahid. Bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idin, dibandingkan orang yang duduk. Wa kullahu 'ala Allahul husna, Allah berikan mereka balasan kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin, Allah melebihkan yang mujahid dibanding orang yang duduk-duduk. Ajran 'azima, balasan yang besar. Terus. Ketika hukum berperang masih fardu kifayah, maka untuk menentukan memilih bala tentara dari jumlah umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserah kepada beliau. Sesudah beliau berpulang ke Rahmatullah, kekuasaan itu jatuh ke tangan Khalifah atau Imam A'zam. Berlaku hukum fardu ain atas orang yang dipilih menjadi bala tentara itu. Artinya mereka wajib menjalankan kewajiban suci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sekarang siapakah yang berhak menentukan bala tentara itu? Menurut agama, yang dapat mengambil hak pimpinan apabila pimpinan tidak ada ialah Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi bermusyawarah untuk memilih pemimpin. Mereka adalah ulama, cerdik pandai, pemimpin yang menjalankan hukum Allah. Namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Halli artinya melepas, Aqdi artinya mengikat. Ahlul Halli wal Aqdi orang-orang yang mengikat dan melepas. Ada tali, kapan diikat, kapan dilepas, dialah orang. Kita menyebutnya tokoh masyarakat. Di bumi Minangkabau namanya Tigo Tungku Sajarangan. Nih, kalau mau masak, ada tiga tungku di bawah. Kalau tungkunya dua jatuh, mesti tiga tungku. Alim ulama, nenek mama, cerdik pandai. Baru bisa diletakkan kuali di atas. Sekarang bisa juga, Pak. Kenapa? Pakai kompor gas, lain ceritanya itu. Ada tiga. Ahlul Halli wal Aqdi namanya dalam Islam. Lanjut. Menurut makna surat An-Nisa ayat 95 tadi, kedua pihak dari dua golongan yang berperang dan yang tidak berperang akan... Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat. Berjihadlah dengan harta dan nyawamu di jalan Allah. Demikian itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. At-Taubah 41. Lanjut, menurut... Menurut makna surah An-Nisa ayat 95 tadi, kedua pihak dari dua golongan yang berperang dan yang tidak berperang akan mendapat kebaikan atau ganjaran dari Allah. Hanya yang berperang mendapat ganjaran lebih banyak daripada yang tidak berperang. Maka jika berperang itu difardukan atas semua orang atau masing-masing umat Islam, tentunya yang berperang saja yang mendapat ganjaran kebaikan. Sedangkan yang tidak berperang tentu mendapat siksaan atau hukuman karena tidak menjalankan kewajibannya. Hukum dan keterangan tersebut dipandang dari pendapat ahli fikih. Di bawah ini akan diuraikan pandangan menurut kenyataan-kenyataan dari peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh umat Islam ditinjau dari sudut riwayat tarikhiyah. Setelah agama Islam tersiar luas di seluruh dunia, di timur dan barat, serta didorong pula oleh beberapa kepentingan dan dipaksa oleh keadaan-keadaan serta kesulitan-kesulitan politik, mau tak mau daulah Islamiyah pada abad ke-8 Masehi atau ke-2 Hijriah terdiri atas dua daulah Islamiyah. Satu namanya Abbasiyah di timur, Baghdad, buat Irak. Yang kedua, Daulah Umayyah di barat, di Andalusia, Spanyol. Kedua-duanya menjalankan kewajiban pemerintahnya sendiri-sendiri, menusun majelis syura sendiri-sendiri untuk menyelidiki dan menyesuaikan soal-soal yang bersangkutan dengan ibadah maupun yang bersangkutan dengan masyarakat, baik mengenai urusan dalam negeri maupun yang mengenai urusan luar negeri seperti perang, damai, diplomatik, ekonomi. Satu persatu berjalan sendiri. Mereka menyusun badan-badan dan mendidik prajurit sendiri-sendiri. Keputusan syura dari rakyat ditamfiz oleh pucuk pimpinan masing-masing. Daulah-daulah ini walaupun gerak-gerik keduanya sama berdasarkan Quran, hadis, ijma', ijtihad, qiyas, hukum-hukum dan rincian pekerjaannya dianggap sah, diakui dan ditaati oleh muslimin. Di abad-abad yang terakhir dari banyak pula daulah Islam yang bekerja sendiri-sendiri menjalankan perintah Allah. Seperti yang ada sampai sekarang. Mamlakah Kerajaan Saudi Arabia di Hijaz. Lingkari Hijaz. Hijaz artinya Makkah, Madinah. Pemerintah Imam Yahya di Yaman. Di Hijaz diadakan Majelis Syura sebagai tangan kanan Abdul Aziz bin Saud untuk menyelidiki hukum-hukum Allah serta menyesuaikannya dengan keadaan rakyat. Baik mengenai soal dalam negeri ataupun luar negeri. Baik mengenai pemerintahan maupun mengenai politik. Mengapa hukum-hukum dan pekerjaan masing-masing daulah tadi dianggap sah dan ditaati oleh kaum muslimin? Menurut dugaan kita, boleh jadi dapat diambil dari firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, atiullah ta'ala kepada Allah, wa atiur rasul ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri ta'ala kepada pemimpin. Menurut keterangan dalam kitab Ahkamul Quran, kitab tafsir ayat Ahkam karangan Qadhi Abu Bakar yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Arabi Al-Andalusi, Andalusi Spanyol. Sesudah menafsirkannya, sesudah penafsirannya itu menerangkan bahwa pendapat ahli tafsir tentang arti ulil amri yang lebih hak, lebih sesuai, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri tersebut dalam ayat ialah umara, wali-wali negeri. Wali negeri maksudnya pemimpin. Kalau wali negeri di Sumatera Barat, kades. Wali nagari, kepala desa. Dan ulama. Maka perintah dan fatwa mereka wajib ditaati. Yang memerintahkan resolusi jihad ini siapa? Ulama. Ulama memerintahkan jihad. Yang berjihad siapa? Umat Islam beserta santri melawan Belanda. Melawan Belanda ini ceritanya. Orang kafir, arek-arek Surabaya, di Surabaya perangnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa berperang ada kalanya fardu kifayah dan ada pula fardu ain. Ada masanya fardu ain. Fardu kifayah bila dalam dua keadaan. Menjaga batas negeri Islam sewaktu damai sebelum terjadi peperangan. Ini ada batas di sudut sana, batas-batas. Menjaga batas itu fardu kifayah. Karena yang wajib menjaga orang yang tinggal di sana saja. Kita di sini tidak. Jumlahnya menurut keperluan yang sesuai. Takkan pula menjaga batas itu kita semua ke sana. Bagi-bagi tugaslah. B. Apabila imam telah mengumumkan perang terhadap musuh, ketika itu fardu kifayah atas orang-orang yang mencukupi syarat. Jumlahnya menurut keperluan. Musuh kita 1,000. Kita perlu menyiapkan pasukan 1,000. Maka yang 1,000 itu fardu ain. Yang sisanya? Fardu kifayah. Hukum berperang menjadi fardu ain atas tiap-tiap muslim apabila musuh telah masuk ke negeri Islam. Ketika itu berperang menjadi fardu ain. Bukan di perbatasan, bukan yang disiapkan, tapi masuk musuh menyerang kita. Apa hukumnya? Fardu ain. Kau kenapa tak membawa senjata? Fardu kifayah. Bukan, sekarang fardu ain. Semua angkat senjata. Siapa yang tak berperang, berarti dia sudah melakukan dosa besar. Dosa besar apa? At-tawalli yawma zahfi. Lari dari perang. Syirik, sihir, makan riba, dosa besar. At-tawalli yawma zahfi. Lari dari perang juga dosa besar. Fardu ain. Fardu ain tiap penduduk negeri yang telah dimasuki musuh dan penduduk negeri yang berada di sekitar negeri itu. Yang jauhnya kurang dari perjalanan qasar salat. Radius masuk musuh ke Rimba Panjang. Turun dari naik pesawat. Masuk ke Rimba Panjang. Maka 80 km keliling. Bang Kinang masuk apa tidak? Masuk. 80 keliling. Keliling Bang Kinang. Lipat kain. Kuntu masuk. Masuk keliling. 80 km keliling kena. Semua yang kena jarak qasar salat. Jumlah nya menurut kepentingan, sekedar mencukupi kebutuhan untuk pembelaan negeri yang telah dimasuki oleh musuh. Syarat wajib perang. Lanjut. Syarat wajib berperang. Sebagaimana telah dijelaskan, hukum berperang itu fardu kifayah, kecuali apabila keadaan memaksa. Sewaktu hukum masih tetap fardu kifayah, maka untuk orang yang menjadi prajurit diperlukan beberapa syarat sebagaimana yang disebutkan di bawah ini. 1. Islam. Berarti orang yang akan menjadi tentara itu hendaklah orang Islam. Adapun orang yang saya mau ikut jihad, Pak. Apa agama kau? Inilah, saya masih istikharah lagi menentukan agama. Tak bisa. Kau mesti syahadat dulu, baru ikut perang. Terus. Adapun orang yang tidak beragama Islam, tidak wajib atasnya berperang. Sungguh pun begitu. Bagi kita tidak ada halangan untuk meminta pertolongan kepada orang yang bukan Islam, dengan syarat orang yang bukan Islam itu dapat dipercayai, sanggup tunduk pada aturan yang ditetapkan dalam peperangan waktu itu. Dulu waktu melawan Belanda banyak tak Islam ikut. Tapi mereka tak dapat pahala jihad. Tapi mereka ikut serta membunuh Belanda, walaupun dia tak Islam. Berniat baik terhadap tujuan kita. Rasulullah pernah menolak orang yang tak beragama Islam dari barisan prajurit beliau. Beliau pun pernah pula menerima orang yang tak beragama Islam menjadi prajurit beliau. B. Dua. Dua, balik atau dewasa. Orang yang belum dewasa tidak wajib berperang. 3. Berakal. Orang yang tidak sempurna akalnya tidak wajib berperang. 4. Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib berperang. 5. Laki-laki. Perempuan tidak wajib berperang. Suami boleh memberi izin kepada istri untuk ikut ke medan perang guna membantu mengurus prajurit-prajurit. Umpamanya mengurus makanan, pengobatan, membawa mengurus orang-orang makan, syahid. Makan, obat, membawa orang syahid, menyampaikan surat. Begitu juga anak-anak sudah kuat membantu hal bersangkutan, urusan perawatan, memakaikan perban, membawakan orang yang sakit berjalan. 6. Berbadan sehat dan kuat. Tidaklah wajib berperang atas orang yang sakit atau cacat, seperti orang pincang, orang buta, dan cacat lain yang mengurangi tenaga yang perlu untuk berperang. Dia pula menjadi beban lagi. Ikut saya, Pak Ustadz. Kau, iya, kaki saya sakit. Udah, kau sini aja lah. Ikut kau, gara-gara kau pula kami tertembak nanti. 7. Mempunyai bekal yang cukup untuk keperluan dirinya dan untuk keluarga yang ada dalam tanggungannya selama peperangan. Hal ini berlaku apabila tidak ada jaminan dari pemerintah. Sebab kewajiban berperang atas muslimin tidak bergantung pada adanya jaminan dari pemerintah. Maka jika ada jaminan dari pemerintah, dengan sendirinya syarat ini gugur atau tak berlaku. 8. Ada izin dari kedua ibu bapak dan izin dari yang memberi utang bagi orang yang berutang, kalau utangnya itu tunai. Orang yang tidak mendapat izin dari kedua ibu bapaknya atau tidak mendapat izin dari yang memberi utang, tidak wajib berperang. Dari Ibnu Umar. Lingkari Ibnu Umar, nama lengkapnya Abdullah bin Umar. Aku menawarkan diriku kepada Nabi waktu perang Uhud. Lingkari perang Uhud tahun ketiga hijrah. Wa ana ibnu arba'a asyrata sana. Umurku 14 tahun. Faradani Nabi tidak menerima aku. Ditolaknya aku. Walam yujizni, aku tak boleh perang. Wa aradtu alaihi yaumal khandaq. Aku menawarkan diri waktu perang Khandaq. Wa ana ibnu 15, umurku 15. Fa ajazani, aku diterima. Umur 15 diterima karena sudah akil balig. Waktu perang Uhud, umur Abdullah bin Umar 14 tahun. Berapakah umurnya ketika Nabi meninggal? Jawab. 14 tahun. Berapakah umurnya ketika Nabi meninggal? Tak ada misalnya jawab. Dapat? Apa yang mau ditanya? Laisa 'alad du'afa, tidak berdosa bagi orang yang lemah. Wala alal mardo, orang yang sakit. Wala alal ladhina la yajiduna ma yunfiqun, orang yang tak punya nafkah. Haraj, tidak berdosa mereka kalau tak ikut perang. 3 yang boleh. Lemah, sakit, dan tak ada biaya. Boleh mereka tak ikut perang. Pada perang Uhud, umur Abdullah bin Umar 14 tahun. Berapakah umurnya ketika Nabi meninggal? Dari mana kalian menambahkan 29? Nabi lahir. Dari lahir sampai 40 tahun belum ada wahyu. Dari 40 tahun sampai hijrah, Nabi 13 tahun. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. 40 tambah 13? 53 tahun hijrah. 40 tahun dapat wahyu. 40 tambah 13, 53. Hijrah, lalu dia di kota Madinah sampai wafat. Wafat umur 63. Berapa lama Nabi di kota Madinah? Nabi di Madinah berapa tahun? 10. Nabi di Madinah 10 tahun. Perang Uhud tahun keberapa? Tahun ketiga. 1, 2, 3. Tahun ketiga Uhud. Tahun kedua Badar. Tola al-Badru. Tahun ketiga Uhud. Ketika perang Uhud, umur Abdullah bin Umar 14 tahun. Berapakah umur Abdullah bin Umar waktu Nabi meninggal? 21. Dari mana dapat 21? 14 tambah 7. 14 tambah 7. 14 tambah 7. 21. Tulis besar-besar 21. Umur Abdullah bin Umar waktu Nabi meninggal 21 tahun. Dari Abu Sa'id, ada dua orang. Ada satu orang laki-laki ikut hijrah bersama Nabi dari Yaman, datang dia dari Yaman. Ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Dari mana kau? Dari Yaman. Ada tak keluargamu di Yaman? Abawaya. Ada, mak ayahku ada di Yaman. Abawaya, mak ayahku ada di Yaman. Azinalaka, makmu sama ayahmu ngasih izin kau perang? Lah, tidak. Irji ila ini mak. Pergi kau pulang ke Yaman, minta izin sama mak ayahmu. Kalau diizinkannya, ikut perang. Kalau tak izin, tak boleh perang. Apa pelajaran dari hadis ini? Mesti izin. Dari Abdullah bin Amr. Kalau ada wawnya, bacanya Amr. Kalau tak ada wawnya, bacanya Umar. Mana yang Umar? Umar. Ini bacanya Am. Wow, nah, kalau ada wawnya Am. Tulis sini. Tulis lingkari Amr. Tulis di atas. Kalau ada waw, Amr. Kalau tak ada waw, Umar. Rasulullah berkata, Yaghfirullah lisyahid. Allah mengampuni orang mati syahid. Kulla zambin. Semua dosanya. Pernah berzina, diampuni Allah. Pernah makan riba, diampuni Allah. Illa dain. Kecuali? Kecuali? Utangnya. Kecuali? Utangnya. Tang. Maka jangan pernah kalian berutang. Jangan ngutang. Orang mati syahid aja tak bisa lunas utangnya. Jangan sampai kalian mati berutang. Ustaz, kalau meninggal ada utang Ustaz? Tidak. Tak pernah saya ngutang. Di Mesir 4 tahun tak pernah saya ngutang. Takut saya mati. Tapi kalau terpaksa ngutang, ngutanglah kalian. Tapi tulis. Utangku sekian. Sehingga nanti kalau mati ada membayar. Bagi saya, prinsip saya lebih baik hidup susah daripada utang. Mau kalian ikut saya, alhamdulillah. Tak mau, tak apa-apa. Etika dalam perang. Perang itu ada etikanya. Dalam perang diatur beberapa cara menjaga kesopanan dan kemanusiaan. Satu. Satu, perempuan dan anak-anak tidak boleh diganggu atau dibunuh kecuali apabila terpaksa atau karena menjadi mata-mata. Tak boleh anak-anak dibunuh. Ratakan semuanya dengan tanah. Anak-anak gulai katanya, tak boleh. Dari Abdullah bin Umar. Siapa tadi namanya? Umar bin Khattab. Waktu perang Uhud berapa umurnya? 12. Waktu perang Uhud 14 tahun. Perang Uhud 15 tahun. Apa pula 15? Waktu Nabi meninggal 21 tahun. Marra fi ghazawati, dia lewat waktu perang. Fawajada mar'atan, nampaknya ada perempuan dibunuh. Fa'angkaran Nabi SAW qatlan nisa'i wassibyan. Nabi mengingkari membunuh perempuan dan anak-anak. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak. Dua. Dua, orang tua yang tidak kuat lagi berperang juga tidak boleh diganggu atau disakiti, kecuali apabila dia ahli politik, pandai tentang seluk-beluk peperangan, atau orang yang berpengaruh. Orang tua seperti itu tidak berhalangan dibunuh karena ia berbahaya. Orang tua tak tahu apa-apa pikun, tapi ternyata setelah diselidiki dia ahli strategi musuh. Pancung kepalanya, karena berbahaya. Badannya mungkin tak perang, tapi otaknya dipakai untuk strategi. Putuskan kepala. Tiga. Tiga, utusan musuh yang resmi datang kepada kita tidak boleh diganggu. Datang utusan bawa surat. Aku membawa surat dari raja, gantung dia. Oh, tak boleh. Dia utusan. Nabi tak mengganggu utusan. Empat. Empat, tidak diperbolehkan merusak negeri dengan membakar dan sebagainya. Kecuali jika keadaan memaksa, tidak ada jalan lain. La taqironna nakhlan, jangan cabut pokok korma. Kenapa tak boleh cabut pokok korma? Kenapa tak boleh mencabut pokok kurma? Karena makanan pokok. Jadi kalau kita tak boleh mencabut, tak boleh membakar kebun padi. Tak boleh pokok sawit. Karena kalau sawit hancur, orang tak makan duit dari sawit. Terus. Lima, musuh yang belum sampai kepadanya seruan Islam tidak boleh diperangi. Tetapi hendaklah diajak dan diberi penerangan lebih dahulu. Kalau dia tidak mau dan telah cukup syarat-syarat untuk memeranginya, barulah boleh diperangi. Dia tidak Islam karena belum sampai dakwah. Sekarang tak ada alasan. Sekarang ini semua sudah sampai. Tapi kita belum pernah berdakwah ke hutan, Pak Ustadz. Kita tak dakwah ke hutan, tapi dalam hutan ada parabola. Kalau ada parabola, berarti mereka nonton acara siaran ceramah pengajian. Enam. Enam. Orang yang masuk Islam sebelum dia ditawan. Baik ditawan dari menang dan dari medan perang ataupun dari tempat lain. Dengan demikian terpeliharalah dirinya, harta dan anaknya yang belum balik. Bahkan anak-anaknya itu dianggap muslim, mengikuti salah seorang dari ibu bapaknya. Orang yang masuk Islam sebelum dia ditawan, dia udah Islam duluan. Baik ditawan dari medan perang ataupun dari tempat lain. Dengan demikian terpelihara dirinya, hartanya, anaknya, bahkan anak-anaknya dianggap muslim, mengikuti salah seorang dari ibu bapaknya. Sekarang bagaimana mengangkat panglima perang? Pengangkatan panglima perang. Yang berhak mengangkat dan memecat panglima perang ialah khalifah atau wali-wali negeri yang mendapat penyerahan sebagai pucuk pimpinan di daerah masing-masing. Panglima perang ada dua macam. Satu, panglima khusus, yaitu panglima yang hanya diangkat dan diserahi tugas untuk mengatur peperangan yang bersangkutan dengan pertempuran saja, seperti siasatnya dan prajurit-prajuritnya yang mengerti pertempuran. Orang yang akan diangkat menjadi panglima khusus ini hendaklah mempunyai sifat-sifat berikut. A. Mempunyai panca indera sehat. Sehat panca inderanya. Jangan sampai matanya kabur, rabun. Ditembaknya anak buahnya. Kenapa kau tembak? Entah pak, ku tengok macam musuh. Bersifat adil, berbadan sehat. Bersifat adil dalam kurung tidak fasik. Adil lawannya fasik. Cakap dan pandai dalam siasat perang. Tahu dia bersiasat. Berani menghadapi tugasnya. Ahli dalam urusan peperangan. Dua. Dua, panglima umum, yaitu yang diangkat dan diberi tugas untuk segala hal yang bersangkutan dengan peperangan. Pengatur pertempuran, siasatnya perjanjian-perjanjian, memutuskan perjanjian damai atau meneruskan perang, menentukan tindakan terhadap tawanan, mengatur harta rampasan dan sebagainya. Orang yang akan diangkat menjadi panglima umum hendaklah mempunyai 6 sifat seperti panglima khusus tadi, dan ditambah 1 sifat lagi, hendaklah ia dari golongan ahli ilmu atau berpengetahuan tinggi dalam hukum dan mengetahui seluk-beluk keadaan sekitarnya sampai derajat mujtahid. Bisa dia memutuskan hukum dari dalil. Memang dalam urusan perang amat banyak peristiwa yang memerlukan ijtihad dan qiyas, menimbang perkembangan-perkembangan kejadian yang baru. Belum ada di masa yang silam dalam asal dan usul hakam agama. Tak ada di Quran, tak ada di hadis. Bagaimana dia memutuskan? Berdasarkan qiyas, analogi. Adapun jika tidak ada orang yang mencukupi syarat dan sifat tersebut, seperti kemungkinan di masa sekarang ini, maka dengan sendirinya hukum seperti dalam keadaan darurat dapat dipilih dari derajat bawahan, tetapi wajib diambil dari orang yang lebih banyak mempunyai sifat tersebut di antara orang yang ada. Apa kewajiban panglima perang? Kewajiban panglima. Orang yang diangkat menjadi panglima berkewajiban menjalankan beberapa tugasnya menurut keadaan dan kepentingan guna menuju teraturnya pertahanan, sehingga mencapai kekuatan yang begitu rupa serta mendapat kemenangan. Di antara beberapa tugas kewajiban itu adalah 1. 1. Mengatur jalannya prajurit-prajurit yang ada di dalam kekuasaannya dengan akhlak atau budi pekerti yang baik. Hendaklah ia mengetahui dan mengurus alat-alat senjata, kendaraan, dan sebagainya, memperhatikan kepentingan-kepentingan tentara bawahannya. Ia berhak memberhentikan prajurit-prajurit yang dianggap tidak cakap atau membahayakan. Ia berhak menempatkan tingkatan tentara bawahannya menurut kepandaian dan kecakapan masing-masing. Tentara ada 2 golongan. Mustarziqah, tentara resmi yang dapat gaji dari baitul mal, bait rumah, mal harta, kas negara, dan mendapat hak pembagian dari harta rampasan. 2 dia dapat. Ada gaji pokok, ada bonus. 2, mutatawwi'ah, sukarela, yang bekerja semata-mata didorong dari perintah Allah sebagai kewajiban suci terhadap agama. Mereka tidak dapat gaji dari baitul mal dan tidak berhak mendapat dari rampasan perang. Tapi mereka dapat bagian dari zakat. Relawan. Menurut mazhab yang terbanyak, kedua golongan tentara tersebut wajib diberi gaji dari pembagian masing-masing. Berarti mustarziqah hendaklah diberi gaji dari kas negara dan dari pembagian harta rampasan. Begitu pula mutatawi'ah, diberi bagian dari pembagian zakat. Tetapi menurut mazhab Abu Hanifah, kedua golongan ini hendaknya diberi gaji dari 3 macam pos. Kedua golongan ini perlu dipimpin dan dikenal oleh panglima. Siapa yang mustarziqah, siapa yang mutatawi'ah. Supaya tak salah dalam mengatur serta memberi hak dan kewajiban. Oh, ini mustarziqah, digaji. Oh, ini mutatawi'ah, relawan. 2, mengatur dan memutuskan siasat peperangan dan dengan tidak melupakan asas-asas, dasar-dasar, dan cara peperangan yang diizinkan oleh agama. 3, mengatur kedudukan tempat-tempat prajurit, menyediakan segala keperluan, menyelidiki, memperhatikan gerak-gerik musuh, mengatur barisan, memberi penerangan kepada mereka agar semangat mereka tetap berkobar. 4, menerangkan kepada prajuritnya bahwa di atas pundak mereka terletak kewajiban terhadap Allah dan terhadap panglima. Terhadap Allah mereka wajib kuat teguh menghadapi segala kemungkinan, serta percaya bahwa Allah memberi kemenangan pada mereka. Mereka pasti menang 1-10 atau paling sedikit 1-2. Dan tujuan mereka dalam pertempuran hendaknya tidak lain kecuali kemenangan untuk ketinggian agama Allah dan melenyapkan segala yang batil. Mereka pun hendaklah dalam dipercaya serta dipercaya terhadap harta rampasan yang mereka dapatkan. Jangan mereka penipu pembohong. Bunuhnya musuh, nampaknya pedang, ambil. Nampaknya baju besi, ambil. Kumpulkan dulu semua harta rampasan perang, baru dibagi. Wa may yaghlul sapeng curang ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. 5, panglima wajib sabar, tidak boleh mundur meskipun masa perang diperpanjang. Siasat perang dan taktik terpikul atas dirinya, baik terhadap musuh maupun terhadap pengikut. Kalau menang, dia dapat ganjaran dari Allah. Kalau dia mundur, dia dapat celaan dari Allah. Apalagi jika sebab mundurnya itu mengakibatkan lemah. Menengok panglima mundur, ciutlah pasukan, sehingga pihak Islam kalah. Maka ia akan mendapat kemurkaan Allah dan agamanya akan diinjak-injak musuh. Hanya dia boleh menyimpang dari rencana semula jika dipandangnya untuk jalan kemenangan. Umpamanya merusakkan kota-kota dan sebagainya jika dipandangnya keadaan memaksa untuk menolak bahaya kekalahan. Seorang panglima hendaklah bermusyawarah dengan tentara bawahannya yang dapat diambil pendapatnya dalam taktik siasat perang. Lebih-lebih apabila terjadi suatu kesulitan, sedangkan hubungan dengan pucuk pimpinan tertinggi agak susah. Tetapi sekiranya pendapat mereka dalam permusyawaratan itu tidak dapat bulat, hendaklah panglima itu bertawakal kepada Allah dalam menjalankan pendapatnya sendiri. Nabi Muhammad itu imam sholat atau panglima perang? Perang. Saya ulang sekali lagi. Nabi Muhammad SAW itu imam sholat atau panglima perang? Nabi itu panglima perang. Perang yang paling besar perang apa? Perang Badar. Tahun keberapa? Tahun kedua. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Begitu disebutkan dalam Quran. Bertemunya 2 pasukan besar di Badar. Badar jaraknya 150 km dari Madinah. Tulis. 150 km dari Madinah. Tulis dulu Badar, baru titik 2. Jangan cuma 150 km. 5 tahun lagi dibuka buku ini 150 km. Apa ini Bu? Entah ya, aku tak ingat. Entah apa yang itu Badar. Nama perangnya perang Badar. Nama lokasinya Badar, 150 km dari Madinah. Panglima perangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan Nabi itu imam salat, tak ngerti perang. Nabi itu jenderal bintang 10. Kalau hidup dia sekarang belum tentu panglima-panglima itu menang strategi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini matahari terbit. Di mana matahari terbit? Aku lah di sana matahari terbit. Jadi sudah jelas matahari tenggelam. Matahari terbit. Sini matahari terbit. Kalau matahari terbit di sini, di mana antum menyusuri para? Saya itu menjadi panglima perang. Waktu perang Badar, Nabi menyusun pasukannya dari arah matahari itu. Sini dibuatnya pasukannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya di sini. Menang 1-0. Kenapa? Matahari terbit di sini. Sini pasukan. Musuhnya menang 3-0. Kenapa waktu kolom itu ada? Mata mereka kemana? Kemari. Kalau matanya kemari? Sebelah. Paham? Paham. Tangan. Nabi menyusun pasukannya di dekat oase. Tahu oase? Gurun pasir, gurun. Di tengah gurun itu ada kolam air. Itu namanya oasis. Kolam air di tengah gurun namanya oasis. Dicari oasis, di situ mereka berkemah di oasis. Menang 2-0. Kenapa? Kenapa menang? Karena pasukan musuh dari Madinah, dari Makkah, dari Syam, mereka kan musafir tuh. Airnya habis. Bukan ada jual air galon. Nabi airnya tak akan habis karena dia berkemah di dekat. Disuruh Nabi satu orang malam-malam, disuruh Nabi beberapa sahabat malam-malam berhenti di tempat oase. Intai, mereka pasti mengambil air minum. Begitu pasukan musuh mengambil air minum, tangkap. Interogasi Nabi. Berapa pasukan kalian? Tak tahu. Aku tukang masak. Kebetulan yang ditangkap itu tukang masak. Kepilan. Oki. Tak tahu. Ditanya Nabi. Berapa ekor kambing yang kau masak? Berapa ekor onta yang kau masak? Disebutnya. Aku masak sekian kambing. Nabi langsung tahu jumlah pasukan. Dari mana Nabi tahu pasukan? Dari jumlah kambing yang dimasak. Makanya sifat Nabi itu sidik, amanah, tablet, swat. 3-0. Belum perang Nabi sudah menang. 3-0. Dari mana 3-0? Tahu jumlah pasukan. Mana menyusul pasukan? Innallaha yuhibbulladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Nabi suka berperang, Allah suka berperang itu shaffa, shaffa yang lurus. Ada jarak. Itu musuh masuk ke depan. Kalau shotnya rapat, dia tak bisa masuk. Karena kalau sampai dia masuk ke dalam, bisa ditikam kiri kanan. Kalau shotnya rapat, tak boleh ada kosong. Sekarang kosong. Kenapa? Covid. Tak boleh rapat. Jadi Nabi itu ahli strategi. Tawanan. Tawanan perang terbagi dua. Satu. Tawanan perempuan dan anak-anak. Mereka tidak boleh dihukum berat atau mati. Tak boleh hukum panjung. Nabi melarang. Sebaiknya ditukar dengan tawanan musuh dilepaskan. Orang Islam ada tertawan di sana. Di sini ada anak-anak sama perempuan. Bisa kau lepaskan sana? Lepas. Tukar tawanan. tawanan ibu mertua. Dua, tawanan laki-laki dewasa. Hukum terhadap mereka diserahkan pada kebijaksanaan imam atau panglima umum. Keduanya berhak mempertimbangkan di antara empat perkara dengan dasar yang lebih maslahat bagi Islam menurut pendapat keduanya, yaitu A. Dihukum berat atau mati. Kalau nampaknya ini hukum mati, ini jahat orangnya, hukum mati. Banyak udah membunuh umat Islam, hukum mati. Atau bebaskan dia, kalau ditengok dia mau baik, masuk Islam, tobat, bebas. Atau ditukar dengan tawanan musuh. Atau dijadikan hamba sahaya. Dia gak lebih masalah terhadap umat Islam. Siapa yang bisa mengajar 10 anak umat Islam tulis baca, maka dibebaskan tawanan. Itu terjadi pada perang Badar. Perang Badar tahun ke? Tertawan pasukan muslim. Bisa kau tulis baca? Bisa. Mau ngajar? Mau. Mengajar 10 anak Madinah, asal bisa anak ini tulis baca di batas Haji Mahok, bebas. Apa nama programnya ini? Pengentasan buta huruf. Nabi tak minta emas, padahal bisa mereka. Kau kalau mau bebas, ayah kau mau bebas, suami mau bebas, tembus dengan emas. Nabi Iman menyuruh mengajar 10 anak. Waktu itu banyak Nabi dapat tawanan perang. Datanglah Ais, datanglah siapa nama Nabi? Datanglah Qatim. Ya Rasulullah, suamiku miskin. Siapa nama suaminya? Ali. Suamiku miskin, kasihlah aku. Aku membuat tepung gandum. Tepung gandum dikasih minyak sapi, dia mengadul sendiri. Menimba air pun dia juga. Belum ada mesin air lagi. Kasihlah aku budak, hamba saya yang tawanan perang. Apa kata Nabi? Kalau mau tidur malam, tasbih 33. Wallah. Takbir 33. Tadi dia minta apa? Minta apa? Supaya bisa membuat membantu membuat teradunan gandum selama menimpa air. Tidak sesuai. Minta pembantu kok 3 juta. Kalau kau bertasbih, hatimu tenang, badanmu sehat. Banyak pun pembantumu. Orang-orang kaya itu pembantunya kadang sampai 10. Ada satu tugasnya masak aja, satu jaga anak aja, satu motongkan kuku aja, satu ngorekkan hidung aja. Tapi dia stres, depresi. Kenapa? Hatinya susah. Kalau kau berpikir, hatimu tenang, badanmu sehat, walaupun kerjamu berat. Tak dikasih anaknya kesayangannya kalau dimaksud hamba saya. Nabi itu hadir. Harta yang didapat dari pihak non Islam buat dalam kurung walimah. Harta rampasan perang. Ma, sini sebentar. Siapa nama kau? Walimah. Harta. Wa'lamu anna ma ghanimtum. Harta tersebut ada 3. Baca. Harta yang didapat dari pihak non-Islam. Harta tersebut ada 3 macam. 1. Salab. Artinya pakaian. Alat senjata, tombak, pedang, baju besi, kendaraan, kuda, keledai, birol. Alat kendaraan itu pelana atau pelana. Bukan celana. Pelana, tempat duduk di atas kendaraan, atau macam becak, kereta kencana. Hal-hal lainnya yang ada di tangan tentara musuh ketika dia dibunuh atau ditangkap. Menurut pendapat beberapa ulama, salah diberikan kepada orang yang membunuh dan menangkapnya. Kau tadi yang membunuh si kafir nih, iya. Apa di tangannya? Ada pedang, ada baju besi. Maka itu untuk tahu. Tapi bukan waktu perang itu langsung diambil. Kumpulkan dulu, nanti baru musyawarah setelah perang. Pendapat sebagian ulama lagi dibagi 5. Seperti harta wanita. Masuk 5. Lanjut, wanita. 2. Ghanimah, artinya harta yang didapat dari musuh dengan jalan peperangan selain dari salat tadi. Ghanimah ini ada dua macam. A. Barang yang tidak bergerak. Menurut mazhab Syafi'i, dibagikan kepada tentara seperti barang yang bergerak. Menurut mazhab Maliki, dijadikan sebagai wakaf kepada kaum muslim. Dapat tanah, tanah itu tak bergerak. Dapat kebun kurma, tak bergerak. Menurut mazhab Syafi'i, dibagikan ke tentara seperti barang bergerak. Menurut mazhab Maliki, tidak dibagikan ke tentara. Karena kalau dibagikan habis, tapi dimasukkan ke baitul mal, terjadi ikhtilaf. Menurut mazhab Hanafi, imam berhak memiliki antara tiga adalah: satu, bagikan kepada tentara dan pemerintah harus mengambil keuntungan dari hasilnya; dua, kembalikan kepada yang punya kalau yang punya itu zimmi dan pemerintah harus mengambil sebagian hasilnya. Tingkali zimmi kafir terbagi dua, kafir yang berperang melawan harbi, yang hidup berdamai dengan kita namanya zimmi. Pemerintah harus mengambil sebagian hasil menurut peraturan pengambilan hasil. Tiga, dijadikan wakaf pada umat Islam, digunakan untuk kepentingan kaum muslim. Jadi contoh untuk wakaf saja. Karena kalau dibagikan habis nanti kita susah. B. Barang yang bergerak atau dapat dipindahkan. Barang ini dibagi atas 5 bagian. 4 bagian untuk orang yang hadir di medan perang, yaitu 1/5 untuk tentara yang berjalan kaki dan 3/5 untuk tentara yang berkendaraan. Berarti 2 bagian untuk kudanya dan 1 bagian untuk dirinya atau orangnya. Asmaulillahi walil farisi salasata asbum. Sahmai farasi wasahman lahi. Antara malam perang, sebagian untuk tentara yang berjalan kaki, 3 bagian untuk tentara yang berkuda, 2 bagian untuk kudanya, sebagian untuk dia sendiri. Karena kudanya juga perlu minum. Kuda itu minumannya bukan macam kita minum air putih. Kuda minum susu. Makanannya mahal. 1/5 sisa dari 4/5 tadi dibagi pula atas 5 bagian. Sebagian sisa berarti 1/25 dari semua adalah untuk Rasulullah semasa beliau hidup. Sesudah beliau meninggal dijadikan untuk kemaslahatan umum. Waktu Nabi hidup, maka Nabi dapat khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 1 dibagi 5. Berapa itu? 1/5. Ini ada kue 1. Dibagi 5. Berapa itu? 20%. Dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 20%. Kalau 10, 2. Kalau persen, persen itu kan 100. 100 bagi 5? 20. 1/5 itu buat 20%. Nabi dapat jatah berapa? 20%. 1/5. Nabi dapat 1/5 berapa? 20%. Tulis itu 20%. Si murid kalian bertanya, Nabi dapat 1/5 bu? Iya, 1/5 itu berapa? Yang tanya lagi, sebagian 1/5 sisa untuk keluarga Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hal ini pun sekarang tak jelas lagi masih ada atau tidak. Maka bagian ini hendaklah digunakan untuk kemaslahatan umum. Sebagian sisanya untuk anak yang miskin. Wal khumus mardudun fikum. 1/5 sisa untuk dikembalikan kepada kamu. Wa'lamu anna ma ghanimtum, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu, maka Nabi dapat 1/5, Allah, Rasul, kerabat Rasul, walil Rasul, walidzil qurba, wal yatama, wal masakin, wa ibnis sabil. Yang ketiga namanya al-fai. Al-fai. Tiga, al-fai atau upeti, yaitu harta yang didapat dari orang yang tidak beragama Islam dengan jalan damai atau tidak berperang. Pajak, biaya, harta orang murtad, hadiah dan lain-lain. Penghasilan ini dibagi 5 juga. Dibagi 5, 20 20 20 20. 4/5 dijadikan untuk persediaan tentara. Sebagian ulama berpendapat dijadikan untuk kemaslahatan umum, di antaranya gaji tentara. Pendapat ini agaknya yang lebih baik dan lebih luas daripada pendapat yang pertama. 1/5 sisa dibagi 5. Pembagian sama dengan pembagian 1/5 ghanimah tadi. Begitu juga mengenai yang berhak menerima, yaitu berhak mendapat sisa dari ghanimah tadi. La taqillu an 50,000 dinarin zahabiyin. Waktu perang Badar, Nabi mendapatkan harta rampasan perang. La, apa arti la? Tidak. Taqillu, tidak kurang. An, apa arti an? Dari. Khamsin. 50. Alf. Lailatul Qadri khairum min alf. Alf. Seribu. Khamsin alf. 50,000 dinar zahabi, emas, tidak kurang dari 50,000 dinar. Satu dinar berapa? Satu dinar berapa? 4,25 gram. Satu dinar. Kata dia situ berapa? 50. 4,25 gram. 1 gram 1 juta. 4,25 berarti 4,250,000. Tapi karena kita sudah lama kenal, 4 juta aja lah. 4 juta. 4 juta kali 4 juta 4 JT kali 50,000 sama dengan 5 kali 4. 5 kali 4. 20. 5 kali 4 20. Ini nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Juta itu berapa nolnya? 6. Hah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu baru buat 3-3. 1, 2, 3. Berapa tuh? 200 miliar. 200 miliar. Nabi dapat jatah berapa tadi? 20% untuk Nabi. Jadi kalau 20% untuk Nabi, berapa lah Nabi dapat jatah? 20. 20%-nya berapa? Dari 200 miliar. Hah? Tuh, 40 miliar. Nabi dapat jatah 40 miliar. Mobil Ferrari 5 miliar. Jadi Nabi itu berapa Ferrari-nya? Ada. Ada 8. 8 Ferrari Nabi. Kalau Nabi itu hidup sekarang, 8 mobil Ferrari. Nabi Muhammad itu miskin apa kaya? Kaya. Ini yang kita hitung nih hanya baru dari perang Badar. Tulis. Tulis di halaman kosong bawah. La taqillu an 50,000 dinarin zahabiyin. Tak kurang dari 50,000 keping emas. Satu keping 4,25 gram sama dengan 4 juta. 4 juta kali 50,000 keping sama dengan 200 miliar. Jatah Nabi 20% sama dengan 40 miliar. Nabi itu kaya, bukan miskin, bodoh. Kasih tahu sama yang membilang Nabi itu miskin. Saya bilang Nabi itu miskin. Tapi Nabi hidupnya sederhana. Nabi bukan miskin, tapi dia hidup sederhana, bersahaja. Bahasa kampung kami, low profile. Low profile. Low profile. Nanti tulis. Syarat mendapat bagian dari ghanimah. Terakhir. Syarat-syarat mendapat bagian dari ghanimah. Orang yang turut ke medan perang mendapat bagian dari harta ghanimah dengan syarat sebagai berikut. Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki. Orang yang tak cukup syarat tersebut tak dapat bagian tertentu, tapi mendapat bagian menurut pertimbangan imam. Perempuan ikut ngurus perban, ngurus masak, ngurus kemah, membawa surat. Apakah dapat? Apakah dapat? Orang yang tak cukup syarat tersebut tak dapat, tapi mendapat bagian menurut pertimbangan imam. Imam mengasih. Ini perempuan ini baik. Kalau tak ada dia tak makan kita dikasih. Dapat atau tak dapat? Dapat. Dapat. Dengan dasar kemaslahatan menurut pandangan keduanya. Jangan katakan perempuan tak dapat. Dapat, tapi jatahnya menurut pertimbangan imam. Jelas? Jelas. Jika ditanya orang kalian apa itu jihad? Kami sudah selesai membahas tentang jihad. Demi mulai jam 9, jam 10 lewat 30 kami baru berhenti. 90 menit putus masalah jihad. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.